Kena petani apa orang sini kene? Caranya? Ya dipaculi, dibersihkan dari rumput-rumput. Kalau sekarang traktor, kemudian dilep, diairi sampai tertutup air semuanya. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, nopo? Menyemai urung. Apa tahapan kedua? Memilih benih. Semai desit benih endi? Memilih benih. Apakah ini benih unggul atau tidak? Katanya nih ya, katanya ya. Sampel dari benih itu direndam dulu di dalam air. Kemudian dilihat bagaimana responnya, apakah tumbuh kecambahnya atau tidak. Kalau 90% dari sampel itu tumbuh, dari 100 biji misalnya, dari 100 padi itu tumbuh 90%, oh berarti ini memang layak untuk ditanam. Ini berarti pemilihan benih. Baru tahap ketiga, nopo? Penyemaian. Benih tadi disemaikan, disebar di tempat yang sudah dipersiapkan supaya tumbuh 2-3 daun, kira-kira 12 sampai 14 hari. Nah, baru masuk tahap yang keempat. Nopo tahap keempat? Penanaman. Penanaman di lahan yang sudah siap. Penanaman pun juga ada jaraknya. Jaraknya dari satu pohon padi ke pohon yang lainnya idealnya berapa? Ya ora kudu diukuri nganggo garisan yo. Itu sudah para petani sudah tahu kira-kira jaraknya berapa. Baru tahapan berikutnya perawatan. Perawatan itu mencakup penyiangan. Napa penyiangan? Membersihkan rumput-rumput, mencakup pengairan sesekali diairi, mencakup pemupukan. Dan nanti kalau ada hamanya, pembasmian hama. Nah, tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwasanya nanam padi pun tidak bisa asal-asalan. Kalau misalnya ada orang nanam padi asal-asalan, dia enggak mau melalui tahapan pertama atau tahapan kedua atau tahapan ketiga. Dia pengennya begitu punya lahan, saking bungae nembe tuku tanah, langsung tuku winih, beli benih langsung disebar biur. Jadi atau tidak? Tidak, enggak panen. Nanam padi pun enggak bisa asal-asalan. Bukan hanya nanam padi. Termasuk bongkar mesin misalnya. Ada orang pengen bongkar mesin. Dia punya motor kok mogok. Dia asal bukan pernah belajar di sekolah teknik juga enggak pernah. STM juga enggak pernah. Sinau masalah mesin juga enggak pernah. Pokoknya yang lihat ada motor macet, sudah bongkar copot-copot asal modal punya. Jadi openg bongkar. Iya, bongkar. Orang bisa apa? Masang. Kan tahapannya bongkar kemudian pasang. Bisa nekur? Bongkar. Ahli bongkar tanpa pasang. Ibu-ibu urusan duniawi enggak bisa asal-asalan sama. Masak misalnya. Masak itu kan kalau sayur yang kuah-kuahan itu kan ada sayur bening, ada sayur sop, ada sayur asem-asem. Ini bumbunya ini antara tiga jenis sayur yang sama-sama kuahnya banyak. Sama atau beda? Beda. Ya saya sih nggak tahu bedanya di mana. Yang penting rasanya beda. Gitu. Kalau misalnya salah bumbu, pengennya masak sop jadinya asam-asam. Pengennya masak asam-asam jadinya sayur bening. Jangankan masak sayur yang bumbunya macam-macam, ada ketumbar, ada merica, ada bawang, ada macam-macam lah. Ya, saya nyebut bok salah. Jangankan masak sayur yang bumbunya macam-macam, masak nasi itu loh. Masak nasi. Bisa enggak asal-asalan? Enggak bisa. Masak nasi kalau asal-asalan bisa jadi bubur kalau kebanyakan air, atau sebaliknya bisa pera itu tidak mateng karena kurang air, padahal cuma masak nasi kan simple, beras, air, itu kan cuma itu saja. Itu pun kalau misalnya asal-asalan gak jadi. Sehingga dalam urusan duniawi pun tidak cukup niat yang baik saja. Tidak cukup niat yang baik. Supaya hasilnya baik, modalnya tidak cukup niat. Tapi harus ada ilmunya. Kayak tadi orang yang bongkar tadi itu, bongkar mesin itu. Niatnya baik atau tidak? Baik. Apa niatnya? Ngirit pengeluaran daripada dibawa ke bengkel, keluar duit, mendingan bongkar sini. Niatnya baik, pengiritan. Niat yang baik atau tidak? Niat yang baik. Tapi karena tidak ada ilmunya, akhirnya dia cuma ahli bongkar tanpa pas. Nah, berbuat asal-asalan yang kemudian akibatnya tidak baik itu bukan hanya dalam urusan duniawi. Termasuk juga dalam urusan ukhrawi. Saya tadi sudah kasih contoh urusan ukhrawi seperti apa tadi? Sholat. Apa lagi? Puasa. Baca Quran. Zikir. Seluruh ibadah atau amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, seandainya dilakukan asal-asalan, sekarpe, dewek, semau gue, aku pengennya kayak kie, aku nyamannya seperti ini, maka orang yang beramal beribadah asal-asalan, maka hasil yang akan dipetik pun juga asal-asalan. Agama kita yaitu agama Islam itu agama aturan. Agama nopo? Aturan. Apa-apa diatur. Saya tanya, kalau ada agama yang banyak aturannya, itu agama yang bagus atau agama yang jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Kalau ada agama yang banyak aturannya dan aturannya baik dan benar, maka itu adalah sebuah kelebihan, bukan kekurangan. Sudah gini aja lah, saya kasih contoh. Saya sering sampaikan contoh ini, sekolah. Sekolah yang unggul itu sekolah yang banyak aturannya atau sekolah tanpa aturan? Yang banyak aturannya atau yang gak ada aturannya? Yang banyak aturannya. Apa jenengan mau memasukkan anak ke sekolah yang tidak ada aturannya? Biasanya kan, orang tua kalau mau masukkan anak ke sebuah sekolahan kan biasanya dia survei dulu, searching dulu. Ya. Bahkan datang langsung tanya sama pengurusnya yang ada di situ, "Pak, sekolah ini masuknya jam berapa?" "Oh ya, terserah." Mau masuk jam 7 monggo, mau masuk jam 8 monggo, jam 9 monggo, enggak masuk juga monggo. Pulangnya yo terserah. Mau jam 9 boleh, mau jam 12 boleh, mau nginep juga boleh. Seragamnya gimana? Oh ya terserah. Ya. Pakai celana boleh, pakai sarung boleh, enggak pakai apa-apa. Terus kurikulumnya, ya terserah, terserah gurunya mau ngajar apa saja. Loh, SPP-nya? Terserah atau enggak? Biasanya kalau masalah SPP enggak. Kira-kira jenengan mau masuk ke situ? Anaknya enggak mau. Wah, ini sekolah mainan. Sekolah enggak serius. Karena sekolah tidak ada aturan. Jadi adanya suatu aturan dalam sebuah institusi, entah itu institusi pendidikan atau pekerjaan, sekolah, pesantren, pekerjaan itu seperti perusahaan atau instansi pemerintahan atau apalah tentang pekerjaan, adanya aturan itu menunjukkan keunggulan selama aturan itu aturan yang baik dan benar. Nah, agama kita adalah agama yang sangat unggul karena penuh dengan aturan. Sehingga aneh kalau ada sebagian orang yang ketika dijelaskan kepada dia, ini aturan agamanya seperti ini, dalam berpolitik harusnya seperti ini, dalam berdagang harusnya seperti ini, dalam sholat harusnya seperti ini. Kok malah protes, apa-apa diatur, apa-apa diatur. Loh, Anda ini kalau sudah beragama Islam, berarti harus siap diatur dengan aturan Islam. Ketika orang beramal dan tidak sesuai dengan aturan, bisa-bisa dia gagal. Seperti orang yang bercocok tanam, gak mengikuti tahapan, dia bakalan gagal panen. Ketika gagal panen, masalah atau tidak? Masalah atau tidak? Masalah. Tapi masih ada kesempatan untuk mengulang menanam lagi sesuai dengan aturan. Masih mending. Tapi kalau sudah terlanjur gagal dalam beramal, kemudian mati, apa ada kesempatan untuk memperbaiki? Tidak ada. Kenapa? Karena waktu beramal sudah selesai ketika seorang dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Makanya Allah bercerita tentang orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka. Allah ceritakan dalam surat Fatir. Surat apa? Fatir ayat 36 sampai 37. Ayat 36 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha." Orang-orang kafir, mereka dijatah dengan neraka nanti pada hari kiamat. Di dalam neraka, mereka tidak dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala mati. Dan juga siksaannya tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati kan rampung. Ini dibikin mati enggak, diringankan siksaannya juga enggak. Kadzalika najzi kullu kafur. Begitulah kami memberikan balasan kepada setiap orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan, itu ayat 36. Ayat 37 Allah lanjutkan ceritanya. Wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang tadi disebutkan di ayat 36, mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Apa isi teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabbi, keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh tidak seperti yang dahulu kami lakukan. Berarti saat dia masuk ke neraka, dia sadar bahwa yang dia lakukan dahulu salah atau benar? Salah. Dia ingin nanam lagi. Dia pengin panen. Karena dia baru sadar bahwa apa yang dia tanam dulu ketika di dunia tidak bisa dipetik panenannya ketika dia sudah masuk ke dalam neraka. Maka mereka pun berteriak-teriak meminta kepada Allah, memohon, merintih, menghibah kepada Allah. Minta dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki amalannya. Untuk memperbaiki perilakunya, untuk memperbaiki jalan hidupnya. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah Subhanahu wa taala jawab, bukankah kami telah beri kepada kalian umur? Yang umur itu sudah cukup untuk membuat kalian berpikir. Itu jawabannya. Sudah dikasih 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Apa tidak cukup waktu 70 tahun itu untuk berpikir? Untuk introspeksi diri? Untuk memperbaiki diri? Apakah perubahan fisik Anda itu tidak cukup untuk memberikan peringatan? Dahulu gogoh. Ketika masih muda. Begitu tua? Jangankan ngangkat barbel. Ya, ngangkat gelas yang isinya cuma air segini saja sudah gemeteran. Ya. Rambutnya dulu apa? Hitam berombak. Sekarang? Putih, ya. Mulai rontok, mata yang dahulu awas sekarang mulai rabun. Apa tidak cukup adanya perubahan fisik ini sebagai pelajaran, sebagai peringatan untuk memperbaiki diri? Dan ada manusia-manusia yang semakin tua justru malah semakin jauh dari agama. Wonten. Ada. Sudah tua 70 tahun, 60 tahun diingatkan supaya sholat berisik loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah berikan umur kepadamu? Dan umur yang panjang itu cukup untuk berpikir, untuk merenung, untuk introspeksi diri. Lalu ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadzir. Dan orang-orang yang mengingatkan kepada kalian sudah datang kepada kalian. Allah sudah utus para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul meninggal dunia, ada para sahabat. Para sahabat meninggal dunia, ada para tabi'in. Para tabi'in meninggal dunia, ada tabi'ut tabi'in. Tabi'in meninggal, ada para ulama salaf. Setelah itu kemudian ada para ulama kontemporer, ada ustaz kiai, ada ajengan, ada mubalig. Kurang apa? Setiap Jumat ustaznya berkhutbah sampai berbusa-busa mulutnya. Jamaahnya pada berbusa-busa juga. Rata. Khusyuk. Khusyuk untuk tidur. Ya. Kalau yang tua-tua pada tidur, yang muda-muda nunduk juga sama. Tulanan HP. Ya. Kok lagi Jumatan ngendi? Iya ngene urung bubar suwe banget kok. Bayangkan lagi khutbah bisa WA-an. Wonten kata siko? Kata. Masyaallah. Sudah banyak yang memberikan peringatan. Di radio ada, di televisi ada. Lewat buku ada, lewat majalah ada. Kurang apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Maka kemudian Allah tutup firman-Nya, fadzuqu, rasakan. Apa? Rasakan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu bahayanya ketika kita gagal di dalam beramal urusan ukhrawi dan sudah terlanjur kematian datang. Kalau cuma dalam tanda kutip urusan duniawi, masak, kurang air, akhirnya pera, ya tambahi banyu. Masak, kebanyakan air, jadi bubur, tinggal dibikin bubur ayam. Selesai masalah. Ini kalau urusan duniawi. Pinter bongkar, gak bisa masang, bawa bengkel. Bukan masalah besar. Gagal sholat, gagal puasa, gagal zikir. Karena ternyata ibadah yang dia lakukan selama ini asal-asalan. Itu kalau sudah meninggal dunia masalah besar, karena tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, mumpung belum meninggal dunia, berarti kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan saya yakin banyak di antara kita yang menjalankan ibadah masih belum maksimal ilmunya. Betul? Coba sekarang, siapa di antara jenengan yang sholatnya berdasarkan hasil studi kepada dalil-dalil? Atau banyak, kebanyakan kita itu sholatnya anu nyawang. Nyawang itu apa? Melihat orang lain. Jadi Arab sholat itu bilang, oh kaya-kaya, oh rukuknya kayak gini, zikirnya seperti itu. Banyak orang-orang yang zikir setelah sholat. Bacaan yang dia baca itu bukan karena, oh apa betul ini ada hadisnya, bagaimana Nabi SAW berzikir. Banyak di antara kita yang zikir habis sholat itu kepriwe, anu kanan kiri ini kepriwe gitu loh. Akhirnya ikut membaca, tapi apakah dia bisa memastikan benarkah ini yang dibaca oleh Nabi SAW atau tidak? Banyak di antara kita tidak melakukan itu. Maka ketika ada kesempatan untuk memperbaiki diri, perbaiki diri. Bagaimana caranya Ustaz? Belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten? Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan petuahnya. Apa kata beliau? Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Orang yang beramal enggak pakai ilmu, napa? Beramal enggak pakai ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalannya. Seperti orang yang berjalan melakukan perjalanan bukan pada jalannya atau bukan pada jalurnya. Contoh misalnya, orang pengen ke Purwokerto. Dari mana? Purbalingga. Maka jalurnya lewat mana? Lewat mana jalurnya? Padamara atau Sokaraja. Ada jalur ketiga? Kedungwulu. Iya betul. Kedungwulu terus nerobos kemana? Kembaran. Iya betul. Ada jalur keempat? Ada orang dari Purbalingga pengen kemana? Purwokerto. Kok mengarah bob? Buka teja, ya. Dari Purbalingga malah kemana? Malah ke sana arah mana? Malah ke arah timur. Sampai atau tidak? Sampai Banjarnegara. Yang dia cari adalah Purwokerto. berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, al-amilu ala ghairi ilmin kasalika ala ghairi tariqin. Orang yang beramal enggak pakai ilmu seperti orang yang melakukan perjalanan bukan pada rutenya. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beramal enggak pakai ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Alias lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya. Makanya lihat bagaimana efek dari ngebom di mana-mana, terorisme, ya, meledakkan ini, meledakkan itu. Efek buruknya lebih banyak karena modal ilmunya minim atau bahkan tidak ada. Sing penting pengen cepat-cepat ketemu bidadari. Ya. Jalan pintas ketemu bidadari. Suwen lah gitu, takkan sholat, wajib suwen. Ya. Minim ilmu. Efek buruknya lebih banyak daripada efek baiknya. Dampak buruknya, efek negatifnya lebih banyak daripada efek positifnya. Kemudian kata beliau, fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Carilah ilmu. Carilah ilmu. Tapi jangan sampai gara-gara sibuk mencari ilmu, kalian tidak beribadah. Carilah ilmu. Tapi jangan gara-gara sibuk mencari ilmu jadi tidak beribadah, jadi tidak beramal. Karena ada sebagian orang, kita ini orang sholat, anu lagi ngaji. Ini gak benar nih. Ada gak orang yang pengajian azan bablas? Wonten-wonten? Wonten. Waktunya sholat, bukannya sholat duluan, tapi bablas saja. Atau sebaliknya, watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi. Jangan kalian terlalu sibuk beribadah sampai melupakan belajar. Ada sebagian orang juga kayak gitu. Kalau tadi terlalu sibuk belajar sampai lupa ibadah. Kalau ini sebaliknya, terlalu sibuk ibadah sampai lupa belajar. Sehingga diajak belajar, diajak ngaji, langsung ngaji, nanti kapan ngaji. Dia lagi sibuk zikir, lagi sibuk baca Al-Quran. Loh, sekarang baca Al-Qurannya ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan. Tajwidnya bagaimana, makhrajnya bagaimana atau tidak. Kemudian beliau tutup. Fa'inna qawman talabul ibadata wa tarakul ilm. Ada sebagian orang sibuk beribadah sampai melupakan belajar. Maka tidak ada cara lain kecuali kita belajar kemudian kita amalkan ilmu yang sudah kita miliki. Ustaz, apa hubungannya dengan surat Al-Ghasyiyah yang akan kita pelajari? Jadi sekarang kan kita sudah pindah surat. Kemarin kita selesai Al-Fajr, sekarang kita pindah surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah di awalnya Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah engkau sudah dengar kejadian hari kiamat? Al-Ghasyiyah itu salah satu nama hari kiamat. Apakah kalian sudah dengar berita tentang kejadian hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khasyiah. Pada hari itu, hari nopo, hari kiamat, akan ada wajah-wajah yang pucat, pasi, tertunduk, lesu. Jadi di hari kiamat itu, wajah manusia itu macam-macam. Ada yang bersinar, ada yang pucat, ada yang gembira, ada yang sedih. Surat Al-Ghasyiyah ini sedang menyoroti jenis-jenis manusia yang wajahnya pucat, pasi, tertunduk, lesu. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Kenapa? Amilatun nasibah. Nanti kita akan belajar detailnya, tafsir para ulama tentang ini. Saya sekarang akan singgung salah satu penafsiran dari sebagian ulama. Amilatun nasibah. Mereka beramal dengan amalan yang banyak sehingga mereka capek, sehingga mereka letih, sehingga mereka lelah. Biasanya orang yang amalnya banyak itu kan identik ujungnya ke surga atau ke neraka? Ke surga. Oh, namanya banyak beramal kan identiknya nanti masuk ke surga. Ternyata tidak. Orang yang tadi disebutkan di dalam ayat yang barusan kita baca, Allah teruskan firman-Nya, tasla naron hamiyah. Orang-orang tersebut sudah beramal dengan amalan yang banyak, capek, letih, saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Ternyata malah masuk ke dalam naron hamiyah. Naron itu artinya api. Hamiyah itu yang sangat panas sekali. Idealnya kan orang beramal masuk surga. Tapi ada orang-orang yang beramal, bukan hanya beramal, amalnya banyak sampai capek. Kok malah ganjarannya masuk ke dalam neraka? Berarti ada yang bermasalah dalam amalannya. Maka dijelaskan di dalam tafsir At-Tusturi, amilatun nasibah, ay amilatun fid dunya bi anwa'il bid'ah wad dhalalat. Orang ini beramal betul ketika di dunia, akan tetapi amalan yang dia lakukan adalah amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya katakan di awal tadi, beramal asal-asalan. Beramalnya itu bukan apakah ini diajarkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasul SAW atau tidak. Akan tetapi beramalnya adalah bagaimana temannya melakukan, itu yang dia lakukan. Ela, ela, elu. Kancane ngalor melu, ngalor. Kancane ngidul melu, itu. Kancane nyemplung sumur. Ketika di dunia dia melakukan amalan-amalan yang banyak, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa akibatnya? Nasibatun fil akhirati bil azabi fid darakat. Sehingga capeknya dia di dunia itu berbuah capeknya dia di akhirat, karena dia disiksa dengan azab di dalam lembah-lembah yang dalam di dalam neraka. Inilah gagal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Maka supaya tidak terjerumus kepada apa yang disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah tadi, mari kita terus beramal. Sebelum beramal, terus belajar. Dan yang namanya belajar untuk memperbaiki diri. Sehingga ketika kita belajar, setelah belajar kok kemudian, oh engane kie salah, kie keliru, kie salah, kie keliru. Kalau memang kita setelah belajar jadi tahu apa yang kita lakukan kemarin keliru, gak usah kemudian, lemoh lah ngaji nengana apa-apa, salah apa-apa keliru. Lu nyatanya keliru. Masa keliru mau dikatakan benar? Ya kalau keliru ya dikatakan keliru. Ya. Itulah kejujuran. Kejujuran itu salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Kecuali kalau benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Ya itu jangan ngaji di situ. Tapi kalau misalnya benar-benar salah, ini loh Pak, yang kayak gini itu enggak diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW itu salatnya kayak gini, puasanya kayak gini, zikirnya kayak gini. Sudah ikuti itu. Masalah dahulu ternyata tidak sesuai, oh berarti dahulu ilmunya belum nyampe, sekarang ilmunya sudah nyampe, harusnya malah alhamdulillah, bukan malah lamuhlah ngaji ngono. Apa-apa salah, enggak semuanya salah. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Ini baru prolog ya. Ini baru prolog untuk masuk ke dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk kepada